Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Hari ini kita sedang berada di rumah kelahiran Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Dalam sejarah Universitas Al-Azhar, rasanya satu-satunya orang yang ayahnya dapat honoris causa dari Al-Azhar, yang anaknya juga dapat. Inilah dua orang anak beranak. Ayahnya bernama Abdul Karim Abdullah dan anaknya Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Buya Hamka, hari ini beliau sudah meninggal dunia. Kita hanya bisa dapat ziarah ke pusaranya, tapi tafsir Al-Azhar masih dicetak. Buku dari perbendaharaan lama masih ada. Merantau ke tanah Delhi masih bisa dinikmati. Orang masih meneteskan air mata membaca tenggelamnya kapal Van der Wijk. Filmnya diputar berulang kali pula air mata orang menangis. Tanpa ada pornografi, tanpa ada porno aksi. Begitulah Buya Hamka, dalam satu hembusan nafasnya mengalir syair-syair petatah petitih budaya Minangkabau, tapi juga mengalir ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Hari ini kita sedang belajar bukan dari torehan pena tinta di atas kertas, tapi dari perjalanan hidup Buya Hamka, kesabarannya, tawaduknya, zuhudnya, rendah hatinya. Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu waj'alil jannata mathwah. Allah menempatkan Buya Hamka bersama para syuhada salihin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pula mengikuti jejak-jejak beliau. Anak cucu kita, kita selamatkan dari liberalisme, sekularisme, komunis. Sebagaimana dulu Buya Hamka tabah dan kuat menahankan berbagai penderitaan, tekanan, begitu pula lah hendaknya Allah memberikan istiqomah pada kita, bil khusus anak-anak negeri Minangkabau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.